Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita kembali melanjutkan bab syurut shalah dari kitab Zadul Mustaqmit karya Syekh Ibn Ahmad rahimahullah. Dan kita masih membahas tentang tempat-tempat yang dilarang untuk kita sholat padanya. Nah, di antaranya kemarin disebutkan tempat-tempat yang ada najisnya yang langsung mengenai badan kita atau tubuh kita. Kemudian kuburan, kemudian hajj, tempat qada hajat, kemudian hammam, pemandian umum, kemudian tempat berhentinya onta. Kemudian tempat rosok, tempat yang hasil nam diambil dari pemiliknya tanpa keriduan pemiliknya, diambil secara paksa. Rumah atau yang misalnya yang diambil secara paksa dari pemiliknya rosok. Nah, dan yang terakhir, sholat di atas atapnya. Tayyiban sidina jazakumullah. Tentang permasalahan sholat di kuburan sudah disebutkan kemarin. Maaf, bukan karena najisnya orang yang mati yang dikuburkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ardu kulluha masjidun, bumi itu semuanya bisa dipakai untuk sholat. Beliau mengecualikan dua, illal maqbar wal hammam, kecuali kuburan dan tempat pemandian umum. Kuburan bisa satu, bisa lebih dari satu yang dimakamkan di situ. Selama sudah ada yang dimakamkan meskipun satu, maka dia adalah kuburan dan dilarang sholat di dalamnya. Nah, kemudian hammam. Hammam disebutkan kemarin pemandian umum dilarang kita sholat padanya karena tempat dibukanya aurat. Nah, tempat dibukanya aurat, orang-orang mandi di situ yang kemudian mereka membuka aurat-aurat mereka. Adapun hajj, qada'il hajj, tempat qada'il hajj dilarang karena ma'wa syaitan, karena tempatnya syaitan. Nah, kemudian aqtan al-ijl, kandangnya unta, tempat berhentinya unta. Ini kemarin disebutkan ada beberapa ulama yang berpendapat ilahnya. Ada yang menyatakan karena najisnya dan itu dhaif. Ada yang menyatakan karena ta'abudiyah. Ya, khuliqat minas syayatin. Nah, jadi ide itu diciptakan dari syayatin sehingga kandangnya dan tempatnya unta itu ma'wa syaitan. Baik, dan makanul maqsub, tempat hasil, tempat yang diambil dengan cara paksa dari pemiliknya, rasab. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, sholatnya sah tapi perbuatannya mendapatkan dosa dengan rasuknya. Baik. Masalah yang terakhir ikhwan fillah jazakumullah adalah salat di atap. Nah, salat di atap tempat-tempat yang telah disebutkan. Baik. Dilarang salat di atapnya kuburan. Karena hukumnya sama dengan kuburan. Baik. Demikian pula nah salat di atasnya hammam, pemandian umum. Baik, kalau menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah. Baik, tapi ufani hidinah azatumullah, pendapat yang dikuatkan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, salat di atap pemandian umum ini sah salatnya. Nah, ini yang beliau rajihkan. Kalau hammam itu ilah larangannya karena ma'wa syaitan, maka tempatnya syaitan adalah di dalamnya, bukan di atasnya. Demikian pula salat di atas WC, di atas atapnya. Kalau ilahnya karena ma'wa syaitan, nah, maka tempat syaitan itu di dalamnya, bukan di atapnya. Sehingga diperbolehkan sholat di atapnya WC selama itu enggak najis, sholat di atapnya pemandian umum. Nah, adapun sholat di atapnya kuburan, baik, tidak diperbolehkan karena dia termasuk kuburan. Nah, dan bagi mereka-mereka yang berpendapat bahwa mu'alif dilarang sholat di tempat hasil ghasab, enggak ada bedanya di atap maupun di dalamnya karena semuanya hasil ghasab. Nah, bangunan itu semuanya hasil ghasab sampai pun atapnya, sehingga kalau sholat di atapnya maka yang dia injak itu tempat yang dia ambil secara paksa tanpa hak. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, kemudian kita berlanjut di tempat yang terakhir. Nah, watasihu ilaiha, dan sah sholat menghadapnya. Sah sholat menghadapnya. Nah, tadi ada beberapa tempat yang disebutkan. Sekarang bagaimana hukumnya sholat menghadap tempat itu? Yang pertama tadi, baik, tempat yang ada najisnya. Bagaimana hukumnya sholat menghadap tempat yang ada najisnya? Enggak ada masalah selama tidak terkena najis. Nah, selama pakaiannya tidak terkena najis, enggak ada masalah. Yang kedua, makbarah. Nah, kuburan. Bagaimana sholat menghadapnya? Ini perkara yang terlarang. Nah, Rasulullah SAW beliau menyatakan la tajlisu alal kubur wa la tusalli ilaiha. Nah, jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula kalian sholat menghadap kuburan. Baik, ini perkara yang haram. Sehingga konfidina azakum, ucapan mu'alif tasihu ilaiha, sah sholat di tempat-tempat yang dilarang tadi, sah sholat menghadap tempat-tempat yang dilarang tadi, ini harus dikecualikan. Nah, kuburan tidak boleh kita sholat menghadapnya, tidak boleh sholat di dalamnya, tidak boleh sholat di atasnya. Konfidina azakum Allah. Baik, kalau seorang sholat menghadap kuburan, nah, jadi sholat menghadap kuburan, maka di dalamnya terkumpul pertama ketaatan. Sholat adalah ketaatan, menghadap kuburan adalah kemaksiatan. Sehingga berkumpul antara ta'ah wal maksiat. Nah, baik, sehingga ini perkara yang muharram. Haramnya sholat menghadap kuburan. Jadi haramnya sholat menghadap kuburan. Baik, kemudian bagaimana diperbolehkannya sholat menghadap kuburan? Rasulnya rahimahullah ta'ala diantara menyebutkan jidharul fasil, harus ada tembok yang memisahkan. Nah, harus ada tembok yang memisahkan antara tempat dia sholat dengan kuburan. Tapi tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, itu bukan temboknya kuburan. Nah, tembok kuburan kemudian ada tembok lagi sebagai pemisahnya. Nah, kalau orang sholat menghadap tembok kuburannya, maka dia dianggap menghadap ke arah kuburan. Nah, jadi kalau dia menghadap sholat menghadap ke arah kuburan, yang itu ada tembok kuburannya, maka tetap dia dianggap sholat sedang menghadap ke arah kuburan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian ada yang menyatakan kalau di luar jarak sutra maka boleh kuburan dengan kita di luar jarak sutra. Nah, jadi di luar area kita sujud misalnya agak ke depan sedikit. Baik, ini sebagian berpendapat demikian. Tapi Syaikh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah masih tetap dianggap orang itu menghadap ke arah kuburan. Nah, saya juga menyatakan kalau kemudian jaraknya antara orang sholat dengan kuburan itu jaraknya jauh, yang kemungkinan orang menyatakan itu tidak sholat menghadap kuburan, nah, meskipun tidak ada pemisahnya, tidak ada masalah. Begitu jauhnya, mungkin beberapa meter di depan. Nah, seorang sholat di depan agak jauh ke sana, itu ada kuburannya. Nah, yang jelas dia sholat bukan di tanah kuburan, bukan baik di area kuburan, tapi sudah keluar dari area kuburan. Tapi pas memang bertepatan dia menghadap ke arah kuburan, tapi begitu jauh kuburannya, ini tidak ada masalah kalau begitu jauh kuburannya. Nah, ini apa yang bikin azab, atau kemudian dipisah dengan jalan antara dia sholat, dipisah dengan jalan baru kemudian kuburan. Baik, maka itu perkara yang diperbolehkan. Kalau yang jadi nasehat Rasulullah, baik solat di area kuburan dan solat menghadap kuburan ini perkara yang mungkin sering kita jumpai naam di masjid, di masjid-masjidnya kaum muslimin. Nah, kadang-kadang mereka berdalil ingin makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan itu yang jadi nasehat Rasulullah tidak bisa untuk dikiaskan. Nah, kuburan dan masjid di dalam Islam selamanya tidak boleh untuk bersatu. Terus bagaimana dengan kuburan Nabi? Nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Nah, dan tidak mungkin pula kemudian Masjid Nabawi itu dibongkar, karena Masjid Nabi memiliki keutamaan sholat di dalamnya. Tidak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga ucapan walid tasihhu ilaiha dikecualikan sholat menghadap kuburan. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sholat menghadap WC. Nah, terus boleh. Nah, selama memang bukan termasuk yang dilarang adalah sholat di dalamnya. Kalau sholat dia di luar dan menghadap ke temboknya WC tidak ada masalah, selama tempat yang dia pakai sholat aman dari perkara-perkara najis. Demikian pula sholat menghadap baik hammam, pemandian umum. Demikian pula sholat baik menghadap tempat yang maksud, tempat yang diambil secara paksa tanpa hak hasil ghasab, ini juga boleh. Baik, ini khani sidina azakumullah. Jadi ucapan mu'alif rahimahullah harus kemudian baik dikecualikan. Demikian pula sholat menghadap kandangnya unta, boleh. Yang dilarang sholat di dalamnya. Nah, yang dilarang sholat di dalam kandangnya unta. Nah, qala rahimahullah. Baik, khani sidina azakumullah, itu beberapa tempat yang disebutkan oleh mu'alif tentang larangan sholat dalamnya hingga yang lainnya. Nah, misalnya baik tempat penyembelihan, nah, maka boleh. Tempat sampah juga boleh. Nah, selama tidak ada najisnya. Demikian pula parit-parit di tengah jalan boleh. Nah, ada hadis yang menyebutkan beberapa tempat yang dilarang badannya, tapi hadisnya baik. Nah, masjid, tempat penyembelihan, selama tempat penyembelihannya itu hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, berarti darahnya pun tidak najis. Nah, sehingga bukan tempat yang najis, boleh sholat dalamnya. Baik, kecuali kalau memang itu khusus tempat penyembelihan unta, dan sebelum disembelih juga unta itu ditambatkan di situ, nilai najis. Nah, itu tempat yang najis. Tapi kalau memang tempat khusus penyembelihan, selama itu bukan tempat yang najis, boleh. Nah, masbalah, demikian pula tempat pembuangan sampah. Nah, selama dia tidak najis, tidak ada masalah. Dalam hadis juga disebutkan waqari atau qari dan tengah jalan. Nah, kalau sedina Rasulullah, meskipun hadisnya dhaif. Nah, salat di tengah jalan itu ada dua hukum. Yang pertama, dihukumi makruh. Kalau sholatnya tidak khusyuk, nah, karena banyak orang yang seliweran begitu. Nah, yang kedua haram hukumnya. Kalau di jalan tempat lalu lalangnya kendaraan bermotor, mobil, yang di situ tidak mau berhenti mobilnya, nah, ini menimbulkan bahaya. Kalau orang sholat tengah jalan, imma makruh wa imma haram. Nah, dilihat dari hasilnya. Baik. Qala rahimahullah. La tasihhu al-fariidhu fil Ka'bah. Tidak sah salat fardu di dalam Ka'bah. Nah. Jadi salat masuk ke dalam Ka'bah. Ini kata Malik rahimahullah, tidak sah. Baik. Qala fidina jazakumullah. Di antaranya disebutkan kenapa sholat dalam Ka'bah tidak sah? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadap ke satra Masjidil Haram, menghadap ke arah Ka'bah. Kalau orang masuk di dalam Ka'bah, berarti ada bagian Ka'bah yang dia tidak hadapi, ada di belakang dia. Nah, kalau dia masuk di tengah-tengah Ka'bah, masuk dalamnya, dia menghadap ke arah sana misalnya, ada bagian Ka'bah yang berada di belakang dia. Ini alasan yang dipakai. Kenapa kok enggak boleh sholat di dalamnya? Tapi panitia rahimahullah, beliau rahimahullah hanya menyebutkan la tasihul fardhu. Berarti makhluknya kalau sholat sunnah yang dijalankan boleh. Nah, kalau kita menjalankan sholat sunnah di dalam Ka'bah, makhluk dan ucapan mualif diperbolehkan. Dan itu juga ikhwan yang dibina'an Rasulullah, baik pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, tapi ikhwan yang dibina'an Rasulullah, kalau kemudian baik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah sholat sunnah di dalam Ka'bah, maka harus ada dalil mengecualikan ini khusus sholat sunnah dan sholat fardhu tidak boleh. Harus didatangkan dalil. Kalau enggak ada dalil khusus yang berarti umum. Nah, Rasulullah sholat di situ, maka apakah sholat sunnah maupun sholat fardhu, maka perkara yang diperbolehkan. Dan ini pendapat yang kedua ini Utsman bin Affan yang dibuat oleh Muhammad bin Shalih Sa'din rahimahullah. Nah, sah sholat di dalam Ka'bah, apakah itu sholat sunnah maupun sholat fardhu? Nah, kedua-duanya boleh karena tidak ada yang mengecualikannya. Baik. Ini khana bidina jazakumullah. Yang kata beliau rahimahullah fasahih fi hadhihi al-mas'alah anna salata fil Ka'bah sahihah fardhun wa naflan. Maka yang sahih dalam masalah ini, salat di dalam Ka'bah itu sah salatnya, baik itu salat fardhu maupun salat sunnah. Salat fardhu maupun salat sunnah. Baik. Demikian pula kata beliau rahimahullah, kata mu'alif wala fauqaha, tidak sah pula salat di atas Ka'bah. Tidak sah pula salat di atas Ka'bah. Baik. Qul inna a'udzu billahi, kalau salat di atas Ka'bah Berarti dia tidak mengarah ke arah Ka'bah, karena Ka'bah ada di bawah dia. Nah, karena Ka'bah ada di bawah dia. Baik. Rasulullah rahimahullah, nah, dia sebutkan, bisa pula seseorang itu kalau sholat itu diperbolehkan di situ, kalau kemudian dia ambil tempat yang paling belakang. Nah, kalau ini kataannya, dia yang paling belakang berarti semuanya bisa dihadapi. Nah, jadi semuanya ada di depan dia. Tapi beda kalau orang sholatnya itu di paling depan, maka dia tidak menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini fan fidina ayat ini pendapatnya mu'alif rahimahullah ta'ala. Baik, tidak sahnya sholat fardhu di dalam Ka'bah dan di atas Ka'bah. Baik. Kemudian fan fidina ayat ini, ada pun hadis tentang larangan sholat di atas Ka'bah, hadis yang dhaif. Nah, larangan sholat di atas Ka'bah hadisnya dhaif. Baik. Kemudian qala rahimahullah wa tasihun nafila bi istiqbal sa'atin minha. Dan sah salat sunnah di dalam Ka'bah. Ini pendapat beliau tadi disebutkan surat fardu enggak sah. Tapi kita disebutkan pendapat yang rajih meskipun surat fardu sah salat di dalam Ka'bah. Tapi dia sebutkan sahnya salat nafilah itu kalau dikerjakan di dalam Ka'bah dengan syarat menghadap ke arah sahih. Sahih itu sesuatu yang muncul, ya, sesuatu yang tinggi. Nah, yang dia termasuk bagian dari Ka'bah. Misal, nah, kalau orang sholat dalam Ka'bah itu kan semuanya arah Ka'bah, baik arah kiri, kanan, nah, belakang dia, depan dia itu semuanya Ka'bah. Nah, jadi sholat dimanapun dia. Tapi kalau misalnya seseorang sholat menghadap ke arah pintunya Ka'bah, nah, orang masuk dari pintu sana, masuk ke arah Ka'bah. Nah, ini ruangan kotak misalnya. Kemudian dia sholat menghadap ke arah pintu. Nah, menurut pendapat yang Malik rahimahullah tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak menghadap ke arah Ka'bah yang ada yang nyambung dengan Ka'bah. Nah, kalau orang lurus ke pintu, kan tidak menghadap ke bangunan Ka'bah dia. Lubang dia. Nah, menghadap ke arah yang depannya Ka'bah. Nah, demikian pula kalau misalnya dia pakai sutra. Nah, menghadap ke arah pintunya Ka'bah, ya sedang sholat dalam Ka'bah. Kemudian dia pakai sutra, nah, dia pancetkan, tapi tetap tidak sah sholatnya karena sutra itu tidak nyambung dengan Ka'bah. Nah, tapi kalau misalnya fani bina Allah, baik ada satu yang terjuntai dari Ka'bah, misalnya tali yang nyambung dengan Ka'bah sampai ke bawah, kemudian dia menghadap ke arah itu, maka boleh karena itu nyambung dengan Ka'bah. Nah, ini fani bina Allah beliau sebutkan sah sholat sunnah, kalau fardu otomatis tidak sah menurut pendapat Malik. Tapi kalau sholat sunnah di dalam Ka'bah boleh dengan syarat menghadap kepada benda-benda yang nyambung dengan Ka'bah, yang nyambung dengan Ka'bah. Baik. Kalau misalnya kemudian temboknya Ka'bah itu juga bersambung dengan tembok yang lain di dalamnya, baik, itu juga boleh menghadap ke situ. Tapi kalau benda-benda yang tidak nyambung dengan Ka'bah, maka tidak boleh menghadap ke arahnya. Dia dianggap tidak menghadap ke arah Ka'bah. Baik. Ini khana fidina jazakumullah. Nah, ini selesai. Baik, beliau bahas tentang poin-poin tempat-tempat baik yang dilarang untuk kita sholat padanya. Nah, kemudian beliau masuk syarat berikutnya dari syarat-syarat sholat. Qala rahimahullah wa minha, ini min syurutis shalah, istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat. Baik. Ini syarat berikutnya wajib untuk menghadap ke arah kiblat tatkala sholat. Dan ini syarat tidak sah kalau kemudian seorang sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Fala tashihhu biduni, dan tidak sah tanpa menghadap ke arah kiblat. Illa li'ajizin, kecuali boleh dikecualikan yang pertama bagi orang-orang yang tidak mampu menghadap ke arah kiblat. Di antaranya orang-orang yang fakir, tidak ada yang bisa mengarahkan dia ke arah kiblat, maka dia sholat kemana pun dia menghadap, boleh. Tidak mampu menghadap ke arah kiblat. Nah, demikian pula sholat dalam keadaan syiddatul harb, dalam keadaan baik sangat genting peperangan. Nah, kalau perang berkejang ya, nah kemudian seseorang harus sholat pada saat itu, karena nggak mungkin dia ngulur waktu sampai keluar waktunya, maka dia sholat baik dimanapun dia menghadap. Nah, kalau dia sholat sambil lari, dimanapun dia menghadap ke arah itu, maka diperbolehkan. Baik, ini pengecualian. Yang utama ajiz, orang yang nggak mampu menghadap ke arah kiblat. Baik, yang kedua yang beliau kecualikan. Nah, wa man safilin raqibin sa'irin fis safar. Wa man safilin, mengerjakan sholat sunnah. Orang yang mengerjakan sholat sunnah berarti tidak boleh sholat fardu. Nah, raqibin, yang sedang mengendarai kendaraan. Raqib, di atas kendaraan. Sa'irin, yang sedang berjalan. Jadi kendaraannya itu lagi jalan. Nah, fi safari, dalam keadaan safar. Baik, jadi di sini ikhwan fillah rahimakumullah, boleh tidak menghadap ke arah kiblat untuk mengerjakan sholat sunnah. Satu. Nah, jadi boleh tidak menghadap ke arah kiblat kalau yang dikerjakan sholat sunnah. Siapa yang mengerjakannya? Musafir. Nah, yang dia sedang di atas kendaraannya, dan kendaraannya itu lagi berjalan. Nah, kendaraannya lagi jalan, maka dia boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Baik, dimanapun dia menghadap. Nah, ini khonif dina azatumullah, dan ini pernah dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat dimanapun mengarah unta beliau. Nah, baik, ini syaratnya musafir. Baik, kemudian sholat sunnah. Zahirnya di sini kalau sholat fardu nggak boleh. Nah, kalau sholat fardu harus menghadap ke arah kiblat. Nah, ini sholat sunnah, musafir, dan lagi jalan. Kalau musafir nazil, ya, musafir yang tidak lagi jalan tapi sudah sampai tempat tujuan, zahirnya nggak boleh. Dia tetap harus menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi kalau ini khusus musafir yang lagi di perjalanan. Tapi kalau sudah sampai tujuan safar dia, nah, dia sudah sampai tempat yang mau dia tuju, maka itu disebut musafir yang nazil, yang sudah sampai, maka dia harus menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Baik. Musafir. Nah, yang pertama mutanaffil, mengerjakan sholat sunnah. Rafi, di atas kendaraannya, sa'ir, dan sedang jalan di safar. Baik, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kemudian orang-orang yang mukim kemudian dia sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah, tidak boleh. Tadi sini yang bolehnya adalah musafir. Baik. Qala rahimahullah. Nah, selanjutnya beliau sebutkan, wa yalzamu ittiba'u shala'ilaiha, dan wajib hukumnya tatkala mengawali sholat itu menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat. Baik, Jadi tatkala dia sedang jalan, misalnya kalau naik onta, ontanya diarahkan ke arah kiblat, baru kemudian dia takbiratul ihram. Nah, setelah itu dia menghadap ke arah tujuan dia. Dia mau ke mana? Nah, dia misalnya mau ke arah timur. Baik, dia jalan ke arah timur, tatkala dia mau sholat, maka dia arahkan kendaraannya ke arah barat, misalnya, karena itu kiblat. Setelah itu balik ke arah timur untuk meneruskan perjalanan. Baik, itu diperbolehkan. Nah, jadi Ikhwan Ibnu Al-Mu'min beliau persyaratkan tatkala takbiratul ihram itu menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat. Baik. Ikhwan Ibnu Al-Mu'minullah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau membawakan nah penilaian para ulama dalam masalah ini. Para ulama istilah menghadap ke arah Ka'bah tatkala takbiratul ihram, nah bagi musafir ini apakah perkara yang diwajibkan atau hanya sekedar sunnah? Nah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah mengatakan as-sahih fi hadhihi al-mas'alah annal afdal ayyabtadi'u shalah mustajhat ila al-qiblah. Yang lebih utama berarti bukan wajib. Yang lebih afdal sholat tatkala dikerjakan di atas kendaraan itu waktu takbiratul ihram menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini hukumnya afdal, bukan termasuk perkara yang wajib. Nah, sedikitnya termasuk perkara yang wajib. Baik. Kemudian yang paling sedina rasulullah. Nah, bagaimana dengan sholatul fardhah? Bagaimana dengan sholat wajib? Apakah bagi orang-orang yang di atas kendaraan dan dia sedang dalam keadaan safar yang belum sampai tujuan, apakah boleh dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat dan dia sholat di atas kendaraan? Baik. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan la illa fil hal allati yata'adzdzaru fiha istiqbal kiblat. Tidak boleh kecuali dalam perkara-perkara yang dia itu kesulitan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah, jadi Ikhwan Ibn Al-Rasulullah untuk sholat fardunya sendiri di atas kendaraan ini sholat yang darurat. Selama sholat yang dia kerjakan bisa di jamaah takhir di tempat tujuan, kalau dia sampai, maka sholat itu dijalankan di tempat tujuan, di jamaah takhir. Tapi kalau sholat yang tidak bisa di jamaah takhir, misalnya sholat subuh, nah ini tidak bisa digabung dengan zuhur. Dalam keadaan perjalanan panjang dia, nah yang dia mungkin kita berbicara kalau itu kendaraan umum, nah misalnya yang diperkirakan sampai tempat tujuan itu waktu asar, nah berarti di sini sholat subuhnya nggak bisa di jamaah takhir. Tetap dia dalam keadaan sampai habis waktunya dia masih tetap di atas kendaraan, maka dia sholat di atas kendaraan libdurullah. Nah, libdurullah. Tapi kalau misalnya diperkirakan baik sholat bisa di jamak takhir, nah, maka harus jamak takhir. Misal baik, dia kerjakan sholat subuhnya di atas kendaraan, kemudian di mana dikerjakan sholat zuhurnya, perkiraannya ba'dal asar dia sampai. Sholat zuhurnya dikerjakan nanti setelah sampai tujuan, karena sholat zuhur bisa dijamak takhir dengan sholat asar. Nah, dia tidak boleh kerjakan di atas kendaraan. Harus baik hukum asalnya sholat baik turun bagi orang-orang yang baik bisa. Nah, jadi orang-orang yang mengerjakan sholat fardhu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjalankan sholat fardhu di atas kendaraan beliau. Nah, beliau turun. Baik, kalau mereka-mereka mungkin bawa kendaraan pribadi, baik, bukan permasalahan yang besar. Nah, dia bisa turun, nah, kemudian sholat di bawah dan menghadap ke arah kiblat. Tapi ini masalahnya kalau orang itu naik kendaraan umum. Nah, dia naik kendaraan umum, baik, naik kereta misalnya. Nah, maka kalau tidak bisa untuk di jamak takhir, maka dia sholat di situ. Dia sholat di situ, apa yang dinyatakan azab Allah? Hukum asalnya tetap menghadap ke arah Ka'bah. Nah, tetap menghadap ke arah kiblat. Kemana arah kereta itu? Nah, Kalau arahnya kereta ke arah timur, baik, maka dia sholat menghadap ke arah atas, membelakanginya. Kalau itu memungkinkan. Apalagi kalau memang kereta yang dua kursinya berhadapan-hadapan, nah, maka dia bisa menghadap ke sana. Tapi kalau misalnya dia naik bis atau semisalnya kursi menghadap ke sana semua, enggak mungkin. Nah, maka dia menghadap ke arah baik kendaraan dia berjalan. Nah, ini dia darurat. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, tapi hukum asalnya kalau seseorang kemudian tidak repot dan tidak berat, baik, maka dia turun untuk menjalankan sholat fardu, baik, tidak di atas kendaraan, ini hukum asalnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, wa masyin. Demikian pula baik diperbolehkan bagi orang yang jalan untuk mengerjakan sholat. Ini orang yang safar. Baik, kita lagi masih membicarakan siapa yang boleh sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah. Musafir, nah, yang mengerjakan sholat sunnah dan di atas kendaraan. Baik. Tapi beliau juga menyatakan juga termasuk orang yang safar dengan jalan kaki. Nah, mungkin zaman dahulu orang-orang ada yang safar dengan jalan kaki tidak dengan kendaraan. Maka boleh. Nah, orang-orang yang lagi baik safar dengan jalan, kalau dia mau sholat sunnah, sholat sambil jalan. Nah, diperbolehkan meskipun tidak menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini safarnya dengan masyian, dengan jalan kaki. Tapi ukhuwah fi din Allah beliau sebutkan. Nah, wa yalzamu wajib al-ihtitahu dibuka salatnya takbiratul ihramnya itu, nah, ilaiha menghadap ke arah Ka'bah. Kalau dia lagi jalan mau salat sunnah ini, dia menghadap ke arah timur tujuannya balik dulu ke arah Ka'bah. Nah, kemudian dia takbir dan setelahnya kalau dia memang perjalanannya ke arah timur menghadap ke arah timur. Nah, baik. Sebagaimana orang yang naik kendaraan, tapi ini ada perbedaannya. Bagi yang safar dengan jalan kaki dan safar naik kendaraan, ini ada bedanya. Beliau melanjutkan, nah, warruku wasujud. Rukuk dan sujudnya harus menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau orang yang naik kendaraan, rukuk dan sujudnya itu dengan imam, dengan isyarat. Dan menghadap kemana, ke arah manapun tatkala kendaraan dia itu berjalan. Tapi kalau untuk orang yang berjalan, nah, jalan kaki safarnya, takbiratul ihramnya dia menghadap ke arah Ka'bah, nah, rukuknya dia menghadap ke arah Ka'bah, baik, sujudnya menghadap ke arah Ka'bah. Berarti yang boleh menghadap tidak ke arah Ka'bah dalam keadaan apa? Kayak tidak. Nah, cuma itu jalan. Nah, ketidal dia jalan ke depan, nah, kemudian mau sujud balik lagi, nah, kemudian tentunya tahiyat atau duduk di antara dua sujud, nah, tidak, kalau tidak dia sebutkan mahumnya muter lagi ke depan, nah, sujud balik lagi ke arah belakang, baik, maka selesai rahimahullahu ta'ala beliau sebutkan ini mazhab kok, kalau sholat model gini mazhab kok berat ini. Percuma enggak nyampe-nyampe. Nah, mendingan dia tetap baca sholat sambil dia berhenti sholat selesai baru kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, kalau sambil jalan dong, mungkin enggak berarti langkah yang dia lanjutkan. Cuma kalau itu dalta itu tambah langkah. Nah, setelah itu berhenti dia untuk sujud. Nah, untuk yang lainnya, baik, maka enggak juga enggak akan nambah langkah-langkahnya. Maka beliau rahimahullah menyatakan itu termasuk masyaqqah. Maka baik hukumnya orang yang jalan kaki itu dihukumi sama dengan orang yang naik kendaraan. Nah, afdolnya tatkala takbiratul ihram menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kemudian setelahnya boleh menghadap kemanapun arah tujuannya. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah beliau sebutkan wa fardu man qaruba minal qiblah isabatu ainiha, wajib bagi orang yang dekat dari Ka'bah untuk pandangannya mengarah ke arah Ka'bah. Nah, orang yang bisa melihat Ka'bah itu pandangannya mengarah ke arah Ka'bah. Wa man ba'uda jihatuha. Bagi orang-orang yang jauh, nah, maka menghadapnya ke arah Ka'bah. Baik, ini dibedakan antara orang-orang yang dekat yang bisa melihat langsung bentuknya Ka'bah dengan orang-orang yang di luar jauh yang tidak bisa melihat Ka'bah. Bagi orang-orang yang sholat di Masjidil Haram misalnya, maka kiblat dia melihat ke arah Ka'bah. Nah, kiblat dia melihat ke arah Ka'bah. Tapi bagi orang-orang yang di luar, kan, yang tidak melihat bentuknya Ka'bah di luar pulau, di luar Saudi, di tempat-tempat yang jauh, maka dia mengarah ke arahnya. Nah, sholatnya menghadap ke arahnya. Mana yang disebut dengan arah? Nah, Rasulullah SAW, baik, tatkala beliau menyatakan tentang masalah adab qobail hajah, nah, beliau melarang untuk menghadap ke arah kiblat tatkala qobail hajah. Nah, demikian pula dilarang untuk membelakanginya. Tapi diperbolehkan syarifu al-gharibu, ke arah barat atau ke arah timur. Nah, ini konteksnya bicara di Madinah. Nah, baik. Jadi apa yang jadi arah? Berarti arah itu kalau kita di sini, nah, yang namanya arah kiblat, baik, maka dia adalah arah timur atau arah barat bagi orang yang lainnya. Nah, ada arah barat, arah timur. Sehingga ikhwanizrina azakumullah, tidak harus berdirinya kita tuh harus tepat persis. Nanti kalau ditarik garis lurus, nah, itu tembus ke arah Ka'bah. Nah, bukan demikian. Karena di sini disebutkan menghadap ke arahnya. Arah itu luar. Kalau sana timur, ya semuanya. Meskipun kalau seorangnya itu menceng sedikit, nah, selama dia menghadapnya itu arah Ka'bah, enggak ada masalah. Nah, tidak harus lurus, tidak harus kemudian baik pakai naam rumus-rumus tertentu. Nah, dia harus lurus. Kalau ditarik garis lurus tembus ke Ka'bah, enggak harus. Yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Nah, dia menceng sedikit enggak masalah selama masih menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau dia sudah menghadap ke arah selain Ka'bah, nah, mencengnya itu 90 derajat misalnya, maka dia tidak menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini perbedaan menghadap bagi orang-orang yang bisa melihat Ka'bah dan bagi orang-orang yang jauh kedudukannya dari arah Ka'bah. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah, baik, fa in akhbarahu siqatan siqatan biyaqin. Kalau dikhabarkan orang yang siqah dengan yakin, aw wajada maqaribal islamiyah an ladina. Nah, jadi kalau ada yang ngomong ini arah Ka'bah sebelah sana, maka orang yang dikasih tahu itu wajib untuk menghadap ke arah yang dikasih tahu orang itu. Oh, ini arah Ka'bah sebelah sana, salatnya kiblat sebelah sana, maka wajib untuk menghadap ke arah sana. Yang kedua kata mu'alif, au wajada maharibah islamiyah, atau dia menjumpai mihrab islamiyah. Mihrab islamiyah di masjid-masjid yang biasa ada mihrabnya. Lihat masjid, oh itu mihrabnya arah sana, berarti kiblatnya arah sana. Maka kata beliau, anilah dia, itu diamalkan, mengarah ke sana. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, jadi yang pertama dia dikhabari orang siqah. Ini menghadap ke arah sana, maka dia wajib. Baik, kalau dia siqah yakin dengan khabar itu, maka dia amalkan, dia menghadap ke arah sana. Yang kedua, baik, melihat mahari. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, qad salafal ulama rahimahumullah fi ittikhadil mahari. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya membuat mihrab di masjid. Nah, hal huwa sunnah am mustahab am mubah. Apa kalau hukumnya sunnah? Kalau sunnah itu ada dalilnya. Apa kalau mustahab? Kalau mustahab itu enggak pakai dalil, tapi istikrar, nah, dari penelitian. Am mubah, atau perkara yang diperbolehkan, hukum membuat mihrab di masjid. Kata beliau rahimahullah wasahi annahu mustahab. Yang sahih mufrad hukumnya mustahab. Nah, kata beliau ai lam tarid bi sunnah. Karena enggak ada sunnah, jadi enggak datang dari sunnah, maka disebut mustahab. Kalau ada hadisnya disebut sahih sunnah. Nah, maka kata beliau rahimahullah sahih ini mustahab. Baik, kenapa beliau kata mustahab? Nah, lakin an-nusus syar'iyyah tadullu 'ala istihbabi, tetapi nas-nas syar'iyyah menunjukkan tentang istihbabnya, disenanginya bikin mukhrab. Nah, jadi sekali lagi bukan datang hadis yang khusus, tapi nas-nas syar'iyyah itu disebut istihbab, penelitian mengumpulkan nas-nas yang ada. Mukhrab itu kata beliau itu mustahab. Nah, lima fihi min al-masalih katsirah. Karena di dalamnya ada maslahah yang banyak. Dengan adanya mihrab ada beliau maslahah yang banyak. Nah, wa minha bayanul qiblah lil jahil, salah satunya memberikan keterangan, penjelasan, nah memberikan ilmu kepada orang yang enggak ngerti mana arah kiblat itu. Nah, salah satunya dengan lihat oh ini mihrabnya sebelah sana, berarti salatnya menghadap ke arah sana. Nah, ini konfidina al-Qur'an, tapi beliau sebutkan di sini tadi sebutkan maharif Islamnya. Maharif Islamnya berarti mihrabnya itu mihrabnya orang Islam yang bukan mihrabnya orang-orang Nasoro. Nah, sehingga mihrabnya kalau bikin mihrab itu tidak boleh menyerupai mihrabnya orang-orang Nasoro. Nah, harus beda dengan mihrabnya orang-orang Nasoro. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Nah, adapun hadis yang disebutkan Rasulullah SAW melarang dari madzhabih ke madzhabin Nasara, nah kata beliau hadisnya dhaif. Dhaif, hadisnya dhaif. Nah, ini khana hidina azakumullah. Jadi kalau penentu larangan, larangan bikin mihrab yang mirip dengan mihrabnya orang-orang Nasara. Allah alam bagaimana mihrabnya orang Nasara itu. Nah, tapi kalau mau bikin mihrab, baik, mihrabnya itu tidak boleh serupa dengan mihrabnya orang-orang Nasara. Wallahu a'lam.